الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآيات لقوم يذكرون. أي فيما ذرأ الله ونشر للعباد من كل ما على وجه الأرض من حيوان وأشجار ونبات وغير ذلك مما تختلف ألوانه وتختلف منافعه آية خبر مبتدأ محذوف أي هي آية على كمال قدرة الله وعميم إحسانه وسعة بره وأنه الذي لا تنبغي العباد إلا له وحده لا شريك له. Dan dari apa yang Allah subhanahu wa ta'ala adakan untuk kalian wahai manusia di dunia mukhtalifan alwanuhu yang bermacam-macam warnanya. Allah sediakan dan Allah tumbuhkan untuk hambanya ma'ala wajhil ard, segala macam apa yang ada di atas permukaan bumi, apa saja bentuknya, baik hewan, tumbuh-tumbuhan, nabat, pepohonan, dan lain sebagainya, memang takhtalif alwanuh yang bermacam-macam warnanya. Allah sediakan bagi hambanya bermacam-macam ini. Takhtalif alwanuhu wa takhtalif manafi'uh, bermacam-macam manfaatnya. Warnanya berbeda-beda, manfaatnya juga berbeda-beda. Ayatun, ayhiya ayatun, semuanya itu adalah sebagai ayat kebesaran Allah ala kamal qudratillah, atas untuk menunjukkan kesempurnaan qudratullah wa amim ihsani, kesempurnaan ihsan yang Allah berikan, wasiatu birri, luasnya kedermawanan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini tauhid rububiyah, dalalah ala tauhid uluhiyah. Tauhid rububiyah, ya, pengaturan alam semesta, penciptaan alam semesta, menunjukkan dialah Allah satu-satunya yang berhak untuk diibadahi. Wa annahu alladzi la tanbaghi al-ibad illa lahu wahdahu la syarika lah. Menunjukkan bahwasanya bagi seorang hamba tidak pantas kecuali hanyalah beribadah kepada Allah saja, tidak kepada yang lainnya. Kata Imam Ibn Katsir rahimahullah, ketika Allah subhanahu wa ta'ala memberikan peringatan pada hambanya ala ma'alimus samawat, terhadap tanda-tanda langit. Tanda-tanda langit itu apa? Langit ada perhiasannya, matahari dan bulan, bintang. Nah, ada ma'alimus samawat. Maka Allah juga memberikan peringatan kepada makhluknya. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menciptakan apa yang ada di permukaan bumi seluruhnya. Minal umur ajibah, ada perkara-perkara yang sangat menakjubkan. Walasyal mukhtalifah, segala bentuk macam yang beraneka ragam. Minal hayawanat, dari hewan-hewan yang ada. Wal ma'adin, dan mi'dan. Ma'adin, ma'adin itu apa? Bukan benda, barang tambang. Barang tambang itu apa? Emas, perak, terus apa lagi? Batu bara. Apa ya, banyak yang ditambang, segala bentuk yang ditambang dari permukaan bumi, seluruh lapisan bumi, barang tambangnya itu beraneka ragam. Ada yang harganya 1000, ada yang nggak punya harga, maksudnya rendah, nggak ada harganya, nggak bisa dijual kecuali misalkan dikumpulkan dengan satu mobil atau satu truk, baru ada nilainya. Kalau satu dijual nggak bisa, barang tambang. Satu bongkahan kecil misalkan sebesar jari jempol, ada nggak di nilainya? Ya mungkin ada, tapi nggak seberapa. Dia harus satu truk misalkan, baru ada nilainya. Misalkan batu koral, batu kali, itu kan barang tambang, yang ditambang, yang diambil, yang digali, pasir. Kalau satu-satu kan nggak ada harganya. Tapi kalau diamond itu apa? Permata, batu permata. Kalau satu jempol itu ada harganya? Batu permata satu jempol dengan batu kali satu jempol, bedanya gimana? Berebut yang mana? Batu permata, diamond, ya taruhlah apa, zamrud misalkan, terus apa lagi, lulu atau marjan atau apa, itu kan barang tambang semuanya. Satu jempol aja, ukuran jempol udah bisa apa ya, mau kemana, mau bolak-balik umroh juga sekian turunan masih bisa, apalagi tanjakan. Mau turunan, mau tanjakan bisa. Ya. Emas kalau satu jempol dengan diamond satu jempol, gimana? Artinya barang tambang itu ada yang berharga, ada yang tidak berharga. Ya, makanya kata Rasulullah SAW, "An-nas kal ma'adin." Manusia itu seperti barang tambang. Tadi barang tambang banyak yang ada di permukaan bumi. Sekarang barang tambang yang dicari apa? Selain diamond, selain emas. Untuk barang apa? Untuk baterai, lithium, Li. Lithium di Morowali, Sulawesi. ya. Belum FE, belum ini, belum itu. Sekali tambang itu masih campur, belum dipisah, belum dipisah. Belum uranium. Nah, itu barang tambang. Makanya kata Rasulullah SAW, "An-nasu kal ma'adin." Manusia itu ibarat barang tambang. "Khiyarukum fil jahiliyah, khiyarukum fil Islam idza faqihu." Sebaik-baik kalian ketika jahiliyah, zaman jahiliyah adalah sebaik-baik kalian di dalam Islam, tetapi dengan syarat idza faqihu, apabila mereka belajar ilmu agama, tafaqquh fid din. Ya, kalau tidak tafaqquh fid din maka tidak ada harganya. Mau sebelumnya dia jadi ketua suku atau kepala suku, tapi ketika masuk Islam dia tidak belajar ilmu agama, maka tidak ada harganya. Nah, jadi sifat-sifat manusia ada yang berharga, ada yang tidak berharga. Ada yang seperti kerikil, batu koral, harus dikumpulkan, kayak pasir misalnya, satu truk baru ada harganya. Satu truk berapa? Pasir. Hah? Misalkan 1.300.000. Atau ukuran misalkan kijang atau ukuran apa? L300, losbak. Misalkan 1.500.000 lah. Nah, sekarang kalau satu losbak permata kira-kira gimana? Itu satu losbak pasir 1.300.000 tergantung naik turunnya, kadang 700.000. Nah, sekarang mobil yang kedua kalau diisi sama satu losbak permata kira-kira gimana? Bisa apa itu? Ya, bisa beli pulau lah. Mau beli apa juga, mau tanjakan turunan juga, wah nggak habis-habis itu. Nah, sama manusia pun seperti itu. Ada yang berharga, ada yang nggak berharga. Ada yang manusia sifatnya seperti kerikil, ya barang tambang. Ya, banyak. Tapi nggak bermanfaat, nggak ada manfaatnya. Ada yang satu seperti mahal, barang tambang yang mahal, barang ulama yang ketika kehilangan maka akan redup. Manusia seperti itu ya sifatnya. Ada yang rendah, yang diinjek-injek batu, yang kerikil diinjek-injek, ada harganya. Ada harganya, tapi maksudnya rendah. Makanya Rasulullah SAW mengibaratkan an-nasu kal ma'adin, manusia itu seperti barang tambang. Khiyarukum fil jahiliyah, khiyarukum fil Islam. Sebaik-baik kalian ketika jahiliyah adalah sebaik-baik kalian ketika Islam, idza faqihu, dengan syarat mereka bertafaqquh fid din, belajar ilmu agama. Kalau tidak belajar ilmu agama maka tidak ada harganya. Nah, ya tadi lagi kembali kepada barang tambang. Ya, bermacam-macam bentuk barang tambang yang ada di lapisan bumi. Ya, wan nabat wal jamadat ala ikhtilaf alwaniha wa ashkaliha. Baik tumbuhan, ya, benda-benda dengan berbagai bentuk, bentuknya, warnanya, manfaatnya khusus, wa ma fiha minal manafi' wal khawas, manfaat yang dan kehususan-kehususan yang lain, manfaat dan kehususan yang lainnya. Ya, nah, manfaatnya banyak. Misalkan batu, batu kalau batu-batu permata di kalangan tabib dahulu digunakan untuk pengobatan. ya, bukan sihir, bukan. Ya, karena batu-batu mulia itu kalau ilmu bebatuan, ilmu batuan apa bahasa ininya? Geologi kan? Iya bukan? Ah, benar nggak? Itu memang ada manfaatnya secara khusus. Ada unsur yang memberikan kepada manfaat kepada manusia secara khusus. Bukan minta kepada batu, jangan salah paham. Ya, misalkan herbal ditumbuk dengan batu permata, itu ada kegunaannya, ada manfaatnya khusus, beda. Jangan salah paham seperti apa meminta, bukan meminta. Ya, bukan meminta kepada bebatuan, itu salah, ada syirik. Minta kepada bebatuan syirik. Tapi ini menggunakan bebatuan untuk penyembuhan, manfaat manusia. Disebutkan oleh Imam Syafi'i rahimahullah, kalau ada hubungannya ya dengan kesembuhan, maka boleh dibolehkan. Bukan artinya dia meminta kepada selain Allah, bukan artinya dia apa minta kepada batuan, itu jelas tidak boleh syirik. Tapi dia gunakan batu mulia seperti zamrud ya, atau lulu atau marjan atau batu-batu mulia yang lainnya ya, dicampur dengan herbal, dicampur dengan apa-apa yang itu manfaatnya untuk kesembuhan, dan itu memang hasil, ada hasilnya. Karena seperti jarum akupuntur saja, ada yang jarumnya emas, ada jarum perak, dan ada jarum biasa. Itu digunakan untuk terapi. Ini kita bicara masalah ma'adin, kita bicara masalah manfaat. Artinya lapisan yang ada di bumi ini Allah ciptakan untuk manusia, mukhtalifan alwanu, yang berbagai macam jenisnya, bentuknya, warnanya, macam-macam. Wa ma fiha minal manafi', manfaatnya macam-macam. Wal khawas, dan kekhususannya, penggunaan secara kekhususan beda-beda. Paham enggak? Jadi jurusannya, jurusan tambang itu beda-beda. Yang tadi seperti LI, litium. Litium buat apa? Buat baterai. Ya, mobil baterai misalkan, yang dibuat oleh siapa? Orang-orang kafir, Elon Musk atau apa. Yang dicari apa? Bahan bakunya, supply chain-nya ya, yang menyuplai dia untuk memproduksi misalkan 1 juta kendaraan. Lah, yang menyuplai litiumnya dari mana? Itu kan cari. Nah, sehingga di sini disebutkan wal khawas, kegunaan secara khusus. Belum uranium. Uranium buat apa? Nah, buat apa? Buat ngebom, buat nuklir, uranium. Ini semua kata ya Ibnu Katsir rahimahullah, ada manfaatnya dan kekhususan penggunaan masing-masing berbeda-beda. Inna fi dzalik la ayat liqaumi yadhakkarun. Semuanya itu ay ala Allah, kenikmatan yang Allah berikan yang tadi disebutkan semuanya. Fasykuruna, sehingga hendaknya mereka bersyukur. Karena itu adalah ayat-ayat kebesaran Allah bagi mereka-mereka yang mengingat Allah. Istahdiruna fi dzakiratihim ma yanfa'u min al-'ilmi an-nafi'. Mereka gunakan untuk ilmu yang bermanfaat. Wa yata'ammaluna man da'ahum Allah la ta'ammul fih. Mereka bisa berpikir dengan apa yang Allah sediakan di muka bumi ya. Mereka berpikir untuk manfaat manusia secara umum. Hatta yatadzakkaru dzalik ma huwa dalil alaih, sampai mereka memikirkan ini merupakan dalil atas kebesaran Allah, sehingga yang pantas disembah hanyalah Allah, bukan yang lainnya. Yang pantas diibadahi hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala, bukan yang lainnya. Nah, itu kalau bicara masalah barang tambang ya, mungkin orang-orangnya juga khusus, gak semuanya faham. Nah, tapi ini semua Allah sediakan untuk manusia agar manusia mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan kehebatan dia, bukan kecerdasan dia, bukan keunggulan dia ya dalam ini, itu bukan. Semuanya adalah tauhidullah, mentauhidkan Allah, menyembah kepada Allah, bersyukur kepada Allah, ya, digunakan untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillah rabbil alamin.